Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala pada kitabnya Al-Adabul Mufrad. Demikian pula syarahnya yang kita baca dari Aunul Hadis Shamad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-baghi, melampaui batas atau kezaliman. Dan telah kita ambil dua hadis. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, yaitu pada hadis yang ke-590. Qala al-muallif الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان ابن صالح قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه وأمة أو عبد أبق من سيده وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه ورجل شك في أمر الله walqunutu min rahmatillah. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya beliau bersabda, salasatun la yus'alu anhum, ada di sana tiga orang atau tiga jenis manusia yang tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Ai annahum halikun, bahwasanya mereka itu pasti akan binasa. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu anhum, jangan ditanya lagi tentang keadaan mereka. Mereka keadaannya sudah pasti, ai pasti dalam kebinasaan dan kehancuran. Siapa mereka? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang pertama, rajulun faraqal jamaah, yaitu seseorang yang dia memisahkan diri dari jamaah, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, wa asha imamahu, dan dia bermaksiat kepada imamnya, kepada pemerintahnya yang sah, wali al-amr, waliul amr. Bukan maksud imam di sini adalah imam dari suatu golongan atau suatu kelompok tertentu, bukan itu maksud dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maksud dari kata imam di sini adalah al-waliyul amr, adalah pemerintah kaum muslimin yang sah. Sehingga seseorang tersebut yang dia kata Nabi alaihi salatu wasalam faraqal jamaah, memisahkan diri dengan atau dari kaum muslimin, wasa imamah, dan dia bermaksiat kepada pemimpinnya, dalam artian dia memberontak, melakukan tindakan-tindakan terorisme, dia membuat kekacauan, tidak mau taat kepada pemerintahnya, famata asyian, kemudian dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada pemimpinnya, kepada naam penguasanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, fala tas'al an, jangan engkau bertanya lagi tentang dirinya. Dia pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk dari golongan orang-orang yang binasa atau celaka. Naam, famata asyian, dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada pemimpinnya. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata maitatan jahiliyah. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia keluar dari ketaatan, ketaatan kepada pemerintah, kepada ketaatan kepada penguasa, dia membuat kekacauan, membuat enam demo atau tindakan terorisme yang menunjukkan ketidaksukaannya, tidak setujunya dia dengan pemerintahan yang sah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, famata, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belum sempat meninggalkan pemikirannya yang sesat tersebut, mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya ta'atu waliyul amr, ketaatan kepada waliyul amr ini adalah salah satu dari prinsip ahlus sunnati wal jamaah yang harus dipegang oleh setiap mukmin. Karena tidak akan ada di sana kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman dan tentram, melainkan yang ada pada kaum muslimin. Dan tidak ada kehidupan yang ada pada kaum mukminin saling ta'awun, tolong-menolong di antara mereka, ketika ada penguasa di tengah-tengah mereka, ada pemimpin di tengah-tengah mereka, mengatur, mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Dan ini tidak akan menjadi aman, menjadi tenang ketika kaum muslimin tersebut, kecuali mereka taat kepada pemerintahnya. Bagaimanapun keadaan penguasa, bagaimanapun kondisi, naam waliul amr, naam tetap yang menjadi akidah, bahkan prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah taat kepada penguasanya. Sehingga orang yang melakukan tindakan membangkang, bermaksiat kepada imamnya, kepada penguasanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, pasti dan pasti dia akan termasuk dari orang yang binasa dan akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun faraqal jama'ah wasa imamah famata asyan fala tas'al an. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Yang pertama sebelumnya Nabi mengatakan salalhatun la yus'alu anhum, dan diulangi keduanya fala tas'al an. Ini menunjukkan tentang takkid penguat dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang betul-betul binasanya orang yang melakukan hal demikian. Orang yang sudah melanggar prinsip ahlus sunnati wal jamaah, yaitu taat kepada penguasa. Bahkan permasalahan ini telah dibahas oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab akidah, di dalam kitab-kitab yang telah mereka susun. Kemudian qala wa amatun au abdun abiqa min sayyidi, jenis yang kedua dari kalangan manusia yang tidak perlu kalian tanyakan lagi tentang kehancuran dan kebinasaannya adalah amah, budak perempuan, au abdun, atau budak laki-laki, abiqa, yang mana dia naam farra wa hariba naam min sayyidi, yang mana dia lari atau kabur dari tuannya. Naam, dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan, dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Taat kepada tuannya. Naam, dia tidak boleh kabur dari pemiliknya, dari tuannya yang telah mengambilnya, baik dengan dibeli atau didapatkan dari peperangan atau yang lainnya. Seorang budak ketika di dunia dia punya naam beban dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia punya tanggung jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ketaatan kepada tuannya. Tidak boleh dia kabur dari tuannya, karena ini termasuk dari al-kabirah min kabairi dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Sehingga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di sini tentang tiga orang yang tidak perlu kalian tanyakan lagi tentang kehancurannya, yaitu yang kedua adalah budak yang kabur dari tuannya, melarikan diri, tidak mau menunaikan hak tuannya. Apapun itu alasannya, ketika dia kabur dari tanggung jawabnya, maka dia termasuk dari orang-orang yang celaka dan pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala wa imra'atun ghaba zawjuha. Jenis yang ketiga adalah imra'ah, seorang wanita atau seorang istri. Ghaba zawjuha, yang mana suaminya sedang tidak ada, ayah sedang safar. Apapun itu bentuk safarnya, ataukah enam, baik dalam keadaan safar tijarah, safar mencari nafkah, atau safar ibadah, atau yang lainnya. Waqafaha mu'nata dunya, dalam keadaan sebelum bepergiannya suaminya sudah mencukupinya kebutuhan-kebutuhan dunianya, nafkahnya sudah dipenuhi, kebutuhan dunia untuk dirinya, keluarganya atau anak-anaknya sudah dipenuhi oleh suaminya. Fatabarrajat, akan tapi setelah itu seorang perempuan tadi atau istri tadi tabarrajat, dia ay kharajat safratan mulhiratan mahasinaha wa zinataha, dia malah bertabarruj, berhias diri, menampakkan auratnya, menampakkan naam tubuhnya dan juga perhiasannya. Dia pergi keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Wa tamarrajat, tamarraj artinya ay al-fasad, dia berbuat kerusakan. Naam, dia berbuat kehancuran dalam dirinya sendiri. Ba'dah, setelah sepeninggal suaminya, maka dia juga termasuk orang yang tidak perlu lagi ditanya tentang kehancurannya. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, suaminya safar, suaminya pergi, seharusnya seorang istri yang salihah, dia menjaga kehormatan dirinya, dia menjaga anak-anaknya, itu adalah amanah yang telah dititipkan kepada dirinya. Tapi tidak, dia melakukan perbuatan sebaliknya, dia malah tabarruj, berhias diri, keluar rumah menampakkan perhiasan dan auratnya, maka dia telah berbuat kerusakan dan tentunya dia termasuk dari orang-orang yang binasa. Kemudian qala wa thalathatun la yus'alu anhum, dan tiga jenis manusia juga yang tidak perlu ditanya tentang mereka. Mereka termasuk dari al-halikin, orang-orang yang binasa, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun naza'a Allah rida'ah fa inna rida'ahu al-kibriya wa izarahu 'izzuh. Yang pertama, atau ketika diurutkan dari sebelumnya, maka dia jenis golongan manusia yang keberapa? Keempat. Naam, yaitu seseorang yang dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala, rida'ah, merampas pakaian Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya pakaian Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kibriya, ay rida, maksudnya di sini adalah sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kibriya, kesombongan. Naam, wa izarah, dan pakaian Allah Subhanahu wa taala, kalau rida itu pakaian atas, izar itu pakaian bawah. Maksudnya sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang itu khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama adalah al-kibriya, kesombongan, yang kedua adalah izzuh, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sifat ini, al-kibriya wal izzah, ketika di sana ada orang yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam kedua sifat ini, dia bersikap sombong, dia bersikap takabur, merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi daripada saudaranya, menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam dua sifat ini, naam, maka hakikatnya dia juga termasuk dari al-halikin, rajulun naza Allah rida'ah. Naam, sebagaimana hadis yang semakna dengan ini pernah dibahas oleh Malif rahimahullahu taala, dan inilah maudhi'un syahid, syahid inti pembahasan dari hadis yang ketiga dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam babnya ini, yaitu al-baghi, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Naam, terjadi banyak dari mereka perbuatan al-baghi, perbuatan melampaui batas, yaitu kezaliman, juga merendahkan saudaranya, mendzalimi hak-hak saudaranya. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan al-baghyu dari kalangan mereka al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, mereka juga akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan, ay azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid dari hadis ini. Kemudian qala wa rajulun syakka fi amrillah. Yang berikutnya itu yang kelima, yang termasuk dari jenis golongan jangan kalian tanya tentang mereka, adalah seseorang yang ragu pada perkara Allah Subhanahu wa taala. Amrullah di sini umum, yatanawal kulla amrin yata'allaqu billah, mencakup segala sesuatu, segala perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya, atau asma wa sifat. Maka setiap orang yang dia ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada atau tidak, Allah yang menciptakan bumi dan langit atau tidak, atau dia ragu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau ragu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, naam, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dia ragu tentang itu semua, tidak ada keyakinan di dalam dirinya, maka dia juga termasuk dari orang-orang yang celaka atau binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard?" Apakah masih ada keraguan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Tidak ada, kecuali yang di dalam hatinya ada penyakit. Dia tidak memiliki keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah, uluhiyah, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang di dalam hatinya masih ada keraguan, tidak memiliki keyakinan, maka dia juga akan termasuk dari orang-orang yang binasa atau celaka. Kemudian yang terakhir, qala wal kunutu mir rahmatillah. Jenis manusia yang keenam adalah al kunut, orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat luas sekali. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya itu adalah sangat sangat luas. Ketika seorang hamba dia berputus asa, menganggap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh, dia tidak mungkin akan bisa mendapatkannya, atau dia tenggelam di dalam dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan sehingga dia merasa bahwasanya dirinya tidak pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebinasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyeru hamba-hambanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-dirinya sendiri. Melampaui batas dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan, tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kemaksiatan dan dosa, atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Asrafu ala anfusihim, betul-betul telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, tetap diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "La taqnatu mir rahmatillah." Jangan kalian berputus asa, jangan kalian memiliki keraguan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Betapapun banyak dosa yang telah kalian lakukan, betapapun kemaksiatan yang pernah kalian kerjakan, selama kalian mau bertaubat, selama kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan rahmat-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian dan memberikan rahmat kepada kalian semua. Sehingga tidak boleh kalian berputus asa. Ketika naam seorang hamba dia malah berputus asa, maka hakikatnya dia akan termasuk dari kalangan orang-orang al-halikin yang binasa dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bisikan dari syaitan yang terus membisikkan kepada manusia untuk supaya mereka merasa dirinya itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisikan-bisikan yang demikian harus dihilangkan, harus dilawan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha maha luas. Nah, ini tiga jenis manusia atau enam yang tidak perlu ditanya lagi tentang keadaan mereka. Mereka pasti dalam keadaan binasa, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu al-baghi, orang-orang yang melakukan enam kezaliman atau sifat melampaui batas, yaitu orang-orang yang sombong. Adapun penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.